sesuatu yang gak jelas. Musuh nomor satu adalah malas mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Hasil keringat layangan ucapannya selalu terdengar tegas. Hey yo, let's go. Hey yo, let's go. Whoa, whoa, whoa, whoa.